jagonan hubungan iki. Ojo sampai bubar yo. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah bubutku, ojo sambat menurine, aku samar tiga yang meliane. Aku mengini anak ini. wong ayu tresnamu kinaryat tangga susah jroning patenku wong bagus anggap no rasa atimu tresno yang pangkoro ratri mong eleng manis sing ati setyoku iso angduweni marang sang Dyasu Laksmi Rasa kangen Love.